Terpancar sinar kesedihan, kau pikirkan buah hatimu yang selalu menyakitkan. Apa yang hendak kau katakan lagi, hanya hati menangis duka. Sabarkanlah hatimu, oh ibu, Tuhan pasti buka jalanmu. Jangan kau tangisi hatimu, oh ibu, dan biarkan jarum menusukmu. Janganlah tajam oleh asuhanmu. Tuhan dengarkanlah doaku ini, ampuni dia yang berdosa padanya, dan lepaskan dia dari jalan.